يا ربي يا ربي صلي على محمد، يا ربي يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي بليل المنى، أدراك كأس الصفا شمس الهدى

الصفا الصفا الصفا والطبع عبد الهنا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Tuhan bersolawat, subhanallah. Solawat itu mancing ten beripatin jenengan di mulut kita, di telinga kita, di kaki kita, di jiwa raga kita semuanya. Mancing ten daerah mriki, ten budi mawon panggenan, insya Allah aman, tentrem, nikmat. Allahumma niki wau nembe sing dengan mireng ke sing dengan derek sing dereng saged sepoko ya asyikul Mustafa, hai wong sing podo asyik asyik niku ya asyik gitu. Lagi asyik ya, lagi asyik, lagi seneng nggih, demen napa cinta gandrung. Ya asyik al Mustafa, gandrung demen cinta teng sinten? Al Mustafa, manusia pilihan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya asyik al Mustafa, mesti kita termasuk niki kulon jenengan. Leguan bersolawat artinya napa? Wong sing do gelem solawat, sing do doyan solawat, sing do edan solawat, abshir bunga sira, berbahagialah kalian semua. Mergo napa? Binailil muna, mergo awakmu kabeh kanthi modal iso seneng Kanjeng Nabi, seneng karo Rasulullah, seneng selawat, insyaallah nailil muna bakal oleh anugerah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ana siki bengi ana apa namu lahir, utumu metu. Eta anakmu dhewe lahir ngepasi dina iki, dina ro, dina telung dina jenenge Muna. Eta ane aja munafik. Munaroh mawon. Nailil Muna mergo oleh anugrahe Gusti. Lah wujudnya apa niku Gus? Wujudnya apa Mbah? Jenenge anugrah untuk palilalan pawewe Gusti Allah. Ya muga-muga sing sakit sehat, sing susah bunga, pikantuk mergo pikantuk anugrah, sing dodolan sepi rame. Iya termasuk sing gode-gode ngamini ora apa-apa iki gitu. Ana wong takok, Mbah Gondrong jenengan kok ngopeni tiyang ngoteni barang. Kanggoku le, mending wong ngono kuwi tinimbang kae wong ketoke nganggo dasi, nganggo jas wangi, jebul korupsi, nyolong duit rakyat. Mending ngono kuwi. Betul. Kowe toke kaya resik-resik yo pinter yo. Sarjanane tuwa iki wong. Sukini ora sarjana kok. Ya mondok ning gode mergo kepepet kok. Wong ya ora nyolong, nggih. Ora nyolong, ora korupsi, ora ngapusi. Ya ya mergo ngadimen teko ngono wae lah wis. Es nek wujude anugrah, ya wong jenenge anugrah, insyaallah sing bodho dadi pinter. Panene saged kathah. Sing duwite tenggone tiyang dibalekke. Sing utange rada abot lunas. Kok paling banter dhewe kok iki mau ya. Sing durung ketemu jodoh dan itu untuk ketemu jodoh. Jenengan tuwa kok amin. Oh ngamini putune. Ya ya ya. Sing durung gadah keturunan dang meteng. Lho namanya tiang kathah nggih. Itulah wujud anugerah. Amin Allahumma. Napa malih? Napa malih sing disuwun? Ana ayu elek kita iki koyo takdir kita ini. Nek ayu elek terus dadi ayu kita iki koyo. Oke okay, nggih, okay. Elek kelakuane dadi ayu akhlake. Amin Allahumma. Oh malih. Rumah tanggane tentrem. Wis macam-macam anugerah niku nggih. Wis muga-muga sedayanipun keluargane sak anak putune muga-muga selamat sedaya. Niku anugerah. Insya abshir binailil muna. Abshir binailil muna. Muga-muga sing ilang-ilang sedo bali. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi sing dereng sing nembe rawuh teng mafia abshir. Teroke abshir. Binailil muna. Tegese bunga zira, berbahagialah, bergembiralah karena kamu insyaallah akan mendapatkan curahan anugerah Allah. Syaratnya apa syaratnya? Asyikal mus. Ayo Madiun, ayo Teguhan. Ya asyikal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyikal Mustafa abshir binailil muna. Pokoknya sing banter insyaallah cepet anugerah terawon niku nggih. Jamin tok mungkin nggih banter tenan nggih. Lah dere saged mbah sangger mangap-mangap sak metune. Ya ya asyikal Mustafa. Se. Saya ngarep ki alon saya ki mbah-mbahe tak nuntun sing tuwa-tuwa iki sik to. Jadi mbah ya asyikal Mustafa. Loh ilate ketok-ketok bingung kita kejar-kejar ta lo. Wong yo ngomong tiang kathah iki yo kowe kalah ya bro. Ngebani sing wis mati-mati ke lho. Ampun sepun niku diundang mbah iki lah ya meh dikumbah lho. Mergo ngapa? Mergo mambu lemah. Wong bungkuk yen nyedhaki lemah ditarik karo bunga cepet-cepet terus meh nyedhaki. Lah tambah tuwa tambah bungkuk meh dikumbah mergo wis mambu lemah. Kalebu diwastani tuwa. Karek ngenteni metune nyawa. Oh, ngenteni tuwa, ngenteni tuwa lho. Ngenteni metune nyawa. Kira ora usah wedi mati sedaya. Kula ngomong ngene mati. Ora usah doroyokan gitu. Kalo doroyokan karmu aku tak ngalah nyari-nyari lah. Kita aja sing perengat-perenguti minggu ngarep lagi ada hati. Alah kowe diguyu-guyuke dhewe. Ya asyikal Mustafa. Oh stop. Abshir binailil muna. Seneng ngeneng terus setuan seneng ayo ini. Kalian baik kula ya. Asyikal Mustafa. Ampun santai mbak, mau kula tiang ini sabar mbak. Kula anggap jenengan tiang sepuh kula ya mbak saya itu. Enggak sarang-sarang. Ya asyikal Mustafa. Saget abshir binailil muna. Ngoten apa ulun? Angger ngono ping 200 ping 100 mengki lak cepet muduhe, ngono. Ya asyikal Mustafa. Angel lho wong arep muni kol-kol ya nang srokol ya srokal kok. Ilat Jawa nggih. Pemene Medion ngene iki walah-lah. Nggih. Srokal ya srokal. Rojab ya. Rejeb. Sofar ya. Sapar gitu. Maulud ya, mulut. Arwah ya, ruah. Wis. Arang ilat Jawa nggih. Bismillah ya, semelah. Kira kula teng pojok Wonogiri nate jaman KKN tahun 1993. Mereka teng kampung Kejawen nyebut Gusti Pangeran niku mboten duh Gusti mboten lae lae. Nggih, lae lae. Jebul nek diteliti wong nyebut Pangeran niku ya Ilahi Ilahi Gusti Pangeran kula lae lae lae lae. Oh ya ya ya. Wis gak apa-apa ngilat Jawa nggih. Ngarani usluku usluku batnaka batnuka la ilaha illallah ya usluku usluku batok batok sirru ma tahsulu bila ilaha illallah kecekel wong ledek Wonogiri wong Medion dadine sirama menyang Solo ilat Jawa sing bener iku jet duka la ilaha illallah kecekel ledek Medion dadine mak jendit. Apa ana sing ngubah iki? Qulu bismillah kuntum barizan. Do maca bismillah sing akeh, ngen digampangno urusanmu. Qulu bismillah kuntum barizan kecekel wong Medion dadi bis yo lu bis. Ila coba. Ya asyikal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyikal Mustafa abshir. Eh sing ono ae ping 100 ae bareng-bareng. Muka-muka undang muduk anugerah saestu nggih. Langkung-langkung kagem Indonesia ndang tentrem nggih. Niki krisis moneter dari 9697 belum ada tanda-tanda untuk selesai. Mengerikan Indonesia ini. Bayangno. Ayo boten ngertos niki. Ya sing penting khusnudzon kali Gusti Allah nggih. Nggih. Ini merdeka sudah 9 tahun. Masya Allah. Tapi nyatane ngeten niki ini Indonesia ini negara paling sugih sak dunia. Indonesia ini negara terkaya di dunia. Mergo sing amin wong siji akhire melarat. Berapa kali saya katakan demi Allah, negara terkaya nomor satu di dunia itu Indonesia. Mergo amin mukasep. Akhirnya sugih tenan nggih. Suge utang ngeri kira utang kita sudah diambil ambang 3000 triliun saudara. I cenderung neng Kediri tuku greh ngeri deh diambang 3000 triliun. Masya Allah. Ayo Masya Allah sing banter nganggu hem sing dawa. Muka-muka utangin sampe ndang lunas. Masya Allah. Sesek kurang kompak, kurang kompak. Nyun sewu, nggih, nyun sewu, nggih, nyun sewu, nyun sewu. Sing brongos-brongos urung muni hem, ayo. Ya utang kok 3000 meh 3000 triliun. Masya Allah. Pokoknya sing heme banter asli utangmu ndang lunas tenan wae. Percaya mboten? Yakin gak sama Allah? Nyun sewu. Kita datang ke sini, apakah ada yang maksa? apa ada pengumuman bahwa siapa yang tidak datang di lapangan Teguhan dihukum telung sasi? Ada? Berarti cara ngaji Fathul Mu'in dengan rawuh mriki termasuk jihad. Sapa sing jihad bakal digawe gampang arep Gusti Allah. Termasuk gampang swargane. Yo swarga donya, swarga akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Monggo sareng-sareng niki nggih. Melu prihatin, Indonesia negara terkaya di dunia. Ayo amin itu dul. Juh. Negara terkaya di dunia insyaallah. Lho kula ngomong niku ora anggar ngomong, enten dasare. Gitu, Qur'ane jelas, wonten Qur'ane lho. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enake wong Islam Jawa ngene sangger Arab ya Allah. Tapi ya sekarang wong atine resik nggih. Tidak curiga dengan siapapun. Wah istimewa sabane. Wangger kata tapi aja kebablasan kadang wong anggar Arab Quran ampun gitu Arab Quran. Kula matur mriki kula gadah mbah saking ponakan niku mbah. Jadi termasuk mbah muka kaji ini kok lele plastik tak sini. Sebelum aku lah, no Quran patik cacar tahu pa ini lah kau balik lain. Nah plastik ini jadi muka kaji yang plastik yang Arab itu tulisannya Arab kabe, ngerti ni Quran kita. Di kelompok nong apa dia? Lah piye? Lah Quran kok tidak ni jalan-jalan patik selingkrah ya tahu pa ini lah kau balik lain. Wong saking lugune wong Jawa angger tulisan Arab iki Quran ngono. Gitu. Termasuk kadang dengan sok dikibuli arep mubalek-mubalek gitu. Mocane ora Quran tapi lagune kaya ngono mbok jawab Allah. Ya ora apa-apa saking resik atimu kabeh gitu. Ora curiga karo wong. Jos. Tapi niki mau Quran saestu. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Sedaya sing gembremeteng nginggiling bumi sampun dipun cawisi dening Gusti Allah. Rezekinipun kiambak kiambak. Yakin mboten? Yakin mboten? Yakin mboten? Yakin kadang nek badhe sithik kok gremeng. Ora patok nggih dhuwit kok metu-metu kaya curut ngono. Sepi ya terus prengat-prengut. Sepi iki ora sampean tok. Ya urip ya kalau mongso rame, kalau mongso sepi. Rezeki kadang kalau akeh, kadang kalau sekedik. Betul? Ya rumana santri gede kuwi. Ayo kadang ya sepi, kadang ya rame. Lho ora kowe to nduk, lho kiai ya padha wae. Engko sura lah rada sepi. Wes Mbah Mutin. Ah, Mbah Mutin lho sura mengke sepi gitu. Orang nong wani degawi, orang nong wani mantu. Ya kalau mau sama nong bah, gua naik pas besar ya raming kongi, kawang mantu, gitu. Ya sami, kulo ke sami kan jenengan, gitu. Nanti pas ini kita tu raming, gua sapar, suruh sapar tu. Sautoro ni begitu maulot, ya sih kalau es muka-muka, ya kape sih penting percoyot aja hilang. Percoyot ni neng Gusti Allah aja luntur. Amin Allahumma. Wis kaya apa kahananmu, kaya apa uripmu kabeh, tulung siji. Apapun hidupmu, bagaimanapun keadaanmu, jangan pernah luntur kepercayaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jas. Jas. Jas. Niki lho, nek ngene, insyaallah, insyaallah. Tidak ada sia-sia kita diciptakan Allah itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang batal dari ciptaan Allah itu. Wis kula matur teng mriki, mlane nek ngene iki ora kena nyek-nyekan. Kowe sing nyuwun sewu, ngajimu sregep terus nyek sing gak tau ngaji iki yo gak oleh. Karena mohon maaf kita belum tahu wong nek ngaji terus tok mboten, mengke yo kadang keset, kadang ngaji, belum tentu dia istiqomah. Betul? Nah niku enten wala-wala ing jaman niku sing maulid di ngajine apik, tuwa-tuwane nakal. Sing manut cilikane nakal, tuwa-tuwane ngaji. Nggih to? Wes, iya termasuk nyuwun sewu. Kuwi termasuk kula sebut terus niki santri nggode nggih to. Niku ya aja dinyek nggih. Lho Bu, enten wali lho Bu. Wali niku napa ta? Wakil. Wakil lho. Oh, iki banter ning ngarepan jemaah wis. Jeplake banter salah sisane ta. Wali niku wong sing dikasih Gusti. Oh, contoh nek teng Madiun kula tereng mirsa, nek Ponorogo Mbah Ki Ageng Besari, Sunan Wali Songo, itu masuk wali, manusia yang mampu ngerok napa? Anggoro kasih pangeran. Kinasih Gusti Allah tumiba marang awake jeneng wali. Wali itu butuh setunggal. Jadi kelompok menungso sing iso dadi entuk pulung dikasihi pangeran. Niku apa kudu kiai, Mbah? Mboten. Napa kedah moden? Mboten. Malah kiai moden iki malah keri niku mengke waline. Mergo napa nek kados kula terus Mbah Moden kok nyuwun sewu ingkung cilik yo dungane cekak ngoten kowe. Nggih, itu. Kula ge sami, amplope kok sithik tipis yo sedelo wae lah rampung ngono. Tapi nek kuandel yo ya sak mau apa ya sami mau kalian jenengan to. Dadi cara kerja ora ono rokoke ya balik gaji ngoten mawon. Lah dalede gitu. Nggih mboten? Nggih. Padha nyang. Jumlah padha. Allahumma shalli ala Muhammad. Ah, gua seneng niki penyakitnya hilang lho niki. Jujur, saya tadi malam libur ngaji karena sakit ya. Terus tadi pagi juga sebenarnya masih sakit, mau berangkat pun migrain. Kita minum obat migrain tapi juga mboten mari-mari, jengkel kula mandek teng pinggir dalan. Napa sego kucing niki kok ngono. Muka kucing, jeruk apa? Jahe, pirang muta dong. Lu malah tukang ngawi malah kudu muta-muta. Batinku wah aku bayar larang kok toke meneh mana aja muta ngoten. Bayar larang kok. Lah larang ki mergo napa? Ya ora sate susu Mbah. Jadi kok aja muta, kula eman-eman aja muta yo, aja metu yo eman-eman yo. Alhamdulillah niki wis saged turus dilu. Tukidok niku nembe saged turun niku. Tukidok niku nembe saged turun niku. Padahal ki ngene niku kiai kanten niku Bu. Jadi yang membedakan saya dengan kamu kan jane jenengan kali kula ni bedane mung sithik tok. Jenengan kali kula bedane mung sithik. Kula sithik ngomong, nek jenengan sithik-sithik ngomong ngoten niku. Kula sithik turu, jenengan sithik-sithik turu. Kulo sithik ngamuk, ngamuke sithik, sampean sithik-sithik. Kulo niku nesune sithik kok, Bu. Jenengan sithik-sithik. Aduh. Ya ora apa-apa, insyaallah jeneng wong jujur malah penak, Bu, nggih. Cepet waras e. Kulo niku santri sing menyantri tenggen kulo, sing sami meguru tenggen kulo, kok ngaku bodoh dadi pinter niku. Kok mangkat tegi gen kula kok wong edan ngaku waras wangel marine nggih wong kok ngaku waras nek wong edan ngaku edan cepet dadi amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma oh mise ngabeh maci oh, jeneng sekolah iki. Tapi nembe jam 12. Muga-muga berkah. Amin Allahumma. Besok dengan nek boten kuat teng ajeng teng wingking mawon. Kesane boten ngarepe kiai nyulak mripatku to menuju ngene. Padahal aku cinta padamu lho. Allahu sallallahu Muhammad. Balik balik suwan iki mung ngene. Nggih katon riyen nggih. Wis pokoke tak dongakno sapa wonge sampai rampung pengajian Nabi Wangsul tak dongakno barokah manjing. Amin. Saestu titen-titenan. Guru kula niku balik lentungake kula. Tak dongakno le Gus. Allahumma sugih, Allahumma sehat, Allahumma selamat. Amin. Donga iki le kena mbok panjingno marang sapa sing mbok garepno. Niki pun mboten hitungan. Kula mulai buka pesantren 95. Niku alhamdulillah kita masuk kata sopir kula niku wawane omah mboten gadah, motor mboten gadah, niki griya yo gadah, motor yo kaya showroom nang omahe niku. Cara-cara diketok niku sebetulnya bukan itu intinya. Apa? Cara jatah iki wis pegatan, nyatane yo ora pegatan, gitu. Mergo tiyang ngamukan sopir kula niku. Kuwi nek pun mabuk resek niku. Tapi alhamdulillah. Jadi hampir semua orang yang tahun-tahunan ikut saya niku lho buka rahasia niki. Saya itu sing mulai dadi lurah, sing dadi DPR, enten sing dadi wali kota. Dadi mau DPR nasional enten sing dewane nderek kula niku. Dadi niki kula matur, lamun to lamun awakmu sampai mati durung sugih, durung saya durung selamat. Kula sumpah atas nama guru kula Mbah Jambrung, tak dongakno putumu sing munduh kabeh. Aja amin tok baru ki balik malah kok meh melarat gitu. Ais muga-muga dipetahno nggih. Jujur, kula pirsa jenengan, niki penyakit kula metu sedaya niki. Kula munggah enteng mobil niki jujur pun kali sopir mung ya Allah, abah ra kuwati le, ra kuwati. Ya mau, jane nek cara tak logok tak utahke mungkin rada penak, tapi yo eman. Aja metu yo. Tapi alhamdulillah waro jenengan kula melu semangat, tak dongakno nggih, sugih tanpa kangelan. Sugih tanpa kesulitan. Sugih tanpa gangguan. Sugih tanpa bencana. Cara dungane Rotibal Idris niku, ajirna min ghairi darar. Sugih tanpa bahaya. Ajirna min ghairi batar. Ajirna aghnina min ghairi tila. Wa min ghairi tila. Tanpa rintangan, tanpa ujian, gampang dalane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula tak matur, yakin mboten? Amin. Yakin enggak? Amin. Yakinmu ketok kok ning ilat tok mboten. Awas nek balik ku malah wali dua lho. Kowe mending mulane ampireng Mbah Gondrong ngaji gowo kasur. Ngono. Iya, nggowo bantal, gak apa. Kowe bare digugah. Oh wis sambung ya wis. Lho, niku ganjaran sami. Ganjaran sami. Sering mengki kula atur hadis e. Jadi tak dongano, wis tak dongano kabeh. Anugrahe mudho saestu niki. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wangsul malih nggih. Kabeh sing gembremet ning dhuwur bumi wis dicepakake rezekine Ki Mbak. Ya Mbak, napa malah sing gembremet ning dhuwur bumi niki wujude menungso. Ha sing wujude kewan mau diparingi rezeki, betul? Oh. Apalagi yang namanya manusia. Tentunya karena manusia ini manusia yang paling sempurna, rezekine langkung kathah. Amin Allahumma. Diunggahke malih tahapan kita, ondone diunggahi meneh. Apa meneh kok menungsoni niku iman percaya Gusti Allah. Menungsoni gelem iman ning Gusti. Ngugemi paling ora agama Islam. No, sing gebremet wujude menungso, menungsoni gelem Islam, pasrah. Islam ki apa to? Pasrah ning Gusti Allah, percaya ning Gusti Allah. Dadi iman niku percaya, Islam ku pasrah. Ihsan niku bagus, tegese apa? Wong sing percaya, njur pasrah, terus iso bagusi Gusti Allah. Kalau bunge tening dingin termasuk bagusi Gusti Allah. Nyukuri nikmat diparingi sehat, go mangkat. Amin Allahumma. Amin. Termasuk niki jenengan kudune syukur. Nek syukur niku Mas ora ana ukurane. Lah iya kok alhamdulillah. atau ngaji ning lapangan orang nganggo tro tenda kok ya ora udan. Bayangno nek udan ngene iki. Apa ora silitem telus kabeh niki to. Silitem nek jan pati niku silitmu gitu. Nah kono kan bojo nem gitu. Kae omahmu montorem gitu pati ngoten. Entas sing garwa pati niki. Nek pati kan ngoten iki. Ngaji nem mau bengi tekan jam pira? Mulaimu jam pira? Mulaimu gitu. Eh kadang yo keliling mereka-mereka ya faham bahasa-bahasa mereka. Allah Rasulullah Muhammad pun gak usah. Apalagi yang berwujud manu apa meneh menungsoane gelem iman, Islam, ihsan teng Gusti. Tentunya karena punya percaya Allah, dia pasrah pada Allah. Masya Allah. Kanggone wong khusus niki sing percaya Gusti Allah, sing iman, sing Islam niki tentune cawisane langkung kathah tinimbang sing ora iman. Paham? Paham? Melalui kula matur negara Indonesia paling sugih kita mriki niki mergo seluruh dunia sak donya negara-negara ning donya kuwi sing paling akeh rakyate percaya iman Islam ning Gusti Allah. Ki sing paling siji nomor siji Indo. Lho. Cepane yo kuatah. Mergo rakyat negara sing paling kathah Islame Indonesia. Pakistan niku tidak ada nyuwun sewu. Pakistan ora ana 100 juta wong Islame lho nggih. Pun negara-negara liyane sithik, sithik, sithik. Pun Indonesia hebat. Indonesia 2013 data Menteri Agama umat Islam Indonesia mencapai 170 juta. 170 juta termasuk sing dora salat, salat. Tapi ya lumayan. Kena aku nambah-nambah jumlah. Alhamdulillah. Resikonya aku mau. Sing korupsi KTP ini Islam. Sing copet KTP ini Islam KB pokoknya ngeri. Sing maling kecekel KTP ini. Sing doning sorwit ringin do keplek do dadu KTP ini. Saya ngadu pitik, cekel karo pak polisi, KTP ini. Aduh, gode KTP ini. Aku yang ketawa kok kayak sirik lah, ngadimin yang mangkat KTP ini. Bun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun paham? Mat nyepaki rezekine makhluk sing ning dhuwur bumi, sing wujude manungsa, sing gelem imane Gusti Allah, Indonesia sampai 170 juta. Yo luwih akeh tinimbang negara sing mung islame mung 50 juta, 100 juta. Indonesia 170 juta ora. Kan luwih akeh cepakane. Ning sayange, sayange lho. Ambo sak pengin bukti. Bukti monggo 300 pinten? 50 tahun dikuras londo. Entek dunia Indonesia 350 tahun dikuklub. Nek terima telung tahun setengah gak apa-apa arek. Iki 3 setengah abad 350 tahun. Iki ning Kediri tuku greh to iki. Ngeri del 350 tahun dikeruk londo. Telas. Habis. Portugis ngerampok, Jepang ngerampok, yes. Inggris ngerampok kabeh. Nggak habis. Niki Indonesia senajan wis merdeka sampai hari ini detik ini, detik niki, ngira? Kita juga masih dirampok. Di total puluhan tahun bahkan luwih ngeri. Sapa sing ngerampok? Amerika. Kita punya diwarisi ibu pertiwi kita tambang emas terbesar di dunia teng bumi Irian Jaya dikeruk karo Amerika sudah puluhan tahun dirampok Amerika. Indonesia hanya mendapatkan 1-3% tok. Yang 97% dicaplok karo cangkeme Amerika. Entek dunyane Indonesia habis. Minyak kita juga gitu, dicaplok karo Amerika, Bu. Mulane kejane kita ini butuh presiden sing wani nantang Amerika. Ojo sing apik Amerika, kita butuh presiden Amerika mutiar ayo perang di aku. Ngono. Cara arek Madura wani carok. Ternyata Amerika lebih jahat dari Belanda. Belanda aja bisa ngopeni rakyat sidik-sidik. Gak ada pengairan. Tinggalannya londo, kata tengke kampung kula tasih enten. Itu bendungan air menjadi sumber mata air di Pulau Dadi itu. Itu sudah berusia ratusan tahun dibangun oleh Belanda. Sampai saiki apa bocor wae ora. Pripun? Istimewa. Kula matur tumurun jajalani. Ini kita ternyata dijajah, masih merdeka suwe-suwe gak 10 tahun tapi jadi dijajah emas kita, minyak kita, Bu. Masya Allah. Tapi orang entek Indonesia itu gumun, aja gumun. Wong kita percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Oh, cara nyuwun sewu, nggih. Saya katakan makanya negara terkuat di dunia itu Indonesia. Demi Allah, negara paling hebat, paling dahsyat, paling kuat di dunia Indonesia. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Kenapa kok ngeten Mbah? Ngeten. Wonten ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah maringi masalah bencana musibah apapun bentuke wis dikira-kira mboten bakal kok sing diparingke jenengan kula niki di luar kemampuan kita. Mesti kuwate jenengan. Lah kok sampai ana wong nekat bunuh diri ya mergo imane kurang, percayane karo Gusti Allah kurang. Gera? Nek percayane kuat yakin bahwa masalah iki wis dikira-kira ora mungkin. Nek bahasa overload apa? Ngliwati batas kekuatan kita, wis dikira-kira. Wong jangankan Allah, wong jenengan we ngangkon salon sak menten iki, salon niku salon. Lah calon sak menten mosok ngangkon le diangkat sing mbok kongkon bocah umur 3 tahun. Kan mboten mungkin. Nah, mergo jenengan apa? Waras. Mosok Gusti Allah gak waras. Dikai masalah itu mesti dikira-kira, mesti kuate. Jos. Jos. Lah nek ngono, krisis kita ini bentuk kita punya hati yang bersih, khusnudzon sama Allah, positive thinking sama Allah. Niki 9697 sampai 2014 belum selesai. Kita khusnudzon sama Allah, berbaik sangka kali Gusti Allah. Apa? Berarti Allah menganggap kita orang Indonesia orang hebat, orang kuat. Lamun krisis puluh sampai pirang tahun berarti kian? 96. Ah, 17 tahun, 18 tahun orang rampung-rampung. Tapi nyatane sukini yo kalunge gedhi. Suliem gelange ngrantep. Omah yo anyar, ya ta? Montore yo iso lunas, ya ta? Sing mene di motor saiki duwe mobil, ya ta? Padahal krisis ekonominya ngeri. Dolar dari 1 dolar dari 3.000 saniki 12.000 11.000 pancet 10.000 pancet panggah 10.000 munggah terus. Tapi nyatane ya urayate ya alhamdulillah ora sik kaliren, betul. Lho, no, malah gaya iki ngadimen bar tuku montor anyar, ya. Lho no, ngene iki berarti ini bukti bahwa kita hebat di mata Allah. Ini bukti bahwa kita kuat di mata Allah. Berarti ngaji ini nek sampean dikai penyakit kok gak mari-mari, susah kok gak hilang-hilang. Ayo sedulurku, mirengno. Berarti menurut Allah sampean iki wong hebat dan kuat. Ora mungkin masalah musibah ditibake marang makhluk Gusti Allah sing dhewe ora kuat nyangga. Wis dikira-kira pasti kamu kuat. Allah lebih tahu. Berarti nek kowe dikai susah rada sautara, ya kowe seneng berbanggalah. Oh berarti menurut Allah aku wonge kuat. Jos. Jos. Jos. Jos. Muga-muga diparingi sabar tenang. Ngoten lak urip enak nggih. Banggalah kita jadi orang Indo. Kita paling kaya di dunia, paling kuat di dunia. Lamun krisis ini sampai ke Amerika, mungkin ora urip setahun Amerika pun kok entek. Tapi ditiba akhirnya Indonesia, karena Allah tahu persis. Wong Indonesia, wong kuat kuat, sabar sabar, hebat hebat. Tapi tetap kita berharap. Endah koyok ngopo, lamun krisis rampung, ekonomi mapan, stabil, lebih bagus. Itu harapan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi jika tu gak tahu juga, gitu. Sami tuan dengan, ya Allah, lamun to seandainya bujuku boten mati, Gusti, lah yo senengnya koyok opo, lah yo ke urip produk penak siti kok. Bujuku lo dengan pendeta Gusti. Ibaratnya kita, tapi kan berangan-angan kan boleh. Angsal niku, neng ya tetap ojo pro, mung seandainya. Mulanya coba sio-sio, gitu. Bu, dalam abah, bu, boleh berseandai-andai nih ngaco kebablasan, gae. Yakin percaya kepada Allah, Yesus yang terbaik. Jelas. Saya jangan buat orang ngertos, lamun ujek orang mati, urip tenan, jur. Mau kan sorjo urip apa? Gena, baru ku tambah suge, malah ku diwayoh lu. Menungso ki ngewohi gitu. Ngerti ya lah di mobil gitu. Lah penak bar kuwi ana tanggamu mati tabrak mobil sepur sak mobil sak bojo mati kabeh kuwi wis bojone aku bela sing ngono mlane aja ngatur Gusti Allah ngatur awake dhewe sik wae amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya robbal. Semoga-moga negara niki kita rayakan kemerdekaan ke 69 dan jenggelek dan muduk udan anugerah Gusti Allah. Krisis rampung, amin. Negara makmur, amin. Rakyat semakin sejahtera, nggih. Janji pemerintah, rakyat miskin, anak terlantar semua gratis di biaya negara. Jos, muga-muga sedaya diparingi sehat. Allahumma, inilah yang kita harapkan dengan pengajian ini satu dulu. Negara ini menjadi negara yang digambarkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi. Muga-muga nek tenan niki sakmene kaji kabeh nggih. Amin. Nggih, saya itu. Kita ini beran, mlane iki butuh negara yang perubahan betul niki. Lah perubahan ini mungkin pribadi-pribadi iki ana sing jane apik. Ning mergo masih banyak temennya yang tidak baik, akhirnya tidak ikut baik. Wis muga-muga berkah. Amin Allahumma. Amin. Semoga segera turun anugerahnya Allah. Amin Allahumma.